Selamat siang. Yang kuning-kuning. Pesona. Bisa nyanyi gak ini yang di depan? Ramayana yang di belakang. Asmara. Goyang ya. Ya Mas Yuri. Baru kini ku rasakan sentuhan keindahan. Yeah. Tangannya diangkat lagi. Awas juri.